Kali ini streaming lo. Orang ngerti tak? Iya, streaming dong. Streaming dadakan, betul. Kali ini bareng-bareng all atletnya adalah kita sikat. Thank you. kalian bisa nonton di channel ya. Lagu-lagu terbaru di channelnya. Di channel YouTube-nya Bunda Henny Adela. Thank you.